Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Waqala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dan berkata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab salah seorang sahabat yang mulia, yang merupakan khalifah yang kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai pengganti khalifah atas peninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau digelari sebagai Al-Faruq. Dari sisi nasab, Umar bin Khattab ini termasuk memiliki nasab Quraisy yang paling mulia, min asyrafi Quraisy. Beliau masuk Islam pada tahun yang kelima atau keenam ba'dal bi'tsah, setelah atau tahun kelima atau keenam setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Umar masuk Islam, ini menjadi kemuliaan bagi kaum muslimin, kekuatan bagi kaum muslimin. Dikarenakan Umar bin Al-Khattab ini dikenal sebagai seorang yang pemberani. Baik. Beliau menjadi khalifah setelah Abu Bakar Siddiq dengan cara penunjukan langsung oleh Abu Bakar, oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini diantara taib cara-cara yang syar'i dalam memilih pemimpin bagi kaum muslimin. Di antaranya adalah dengan penunjukan langsung dari khalifah atau dari penguasa pemimpin sebelumnya. Termasuk pula cara-cara syar'i dalam memilih pemimpin adalah dengan pemilihan yang dilakukan oleh ahlul hilli wal aqdi. Ini beberapa orang taib yang memang telah ditunjuk, orang-orang yang memiliki kapasitas untuk mereka bermusyawarah menentukan siapa yang akan dipilih sebagai pemimpin. Ini terjadi ketika para sahabat memilih Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik. Dan Umar bin Khattab beliau melaksanakan tugas sebagai khalifah dengan sangat baik. Dan kemudian pada akhir bulan Zulhijjah beliau dibunuh, beliau syahid dibunuh oleh seorang budak Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Beliau dibunuh, ditikam ketika sedang mengimami sholat. Ketika itu beliau sudah bertakbir, kemudian majulah si Majusi ini menikam beliau radhiyallahu anhu, dan kemudian beliau meninggal 3 hari setelah peristiwa tersebut. Ini pada tahun 23 Hijriah. Dan beliau radhiyallahu anhu dikubur bersama Nabi SAW dan juga Abu Bakar. Ini dikubur di sisi kuburannya Nabi SAW dan Abu Bakar yang sudah mendahului, di Hujratu Aisyah, di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau memimpin jadi khalifah selama 26 tahun atau 20 tahun 6 bulan. Sekitar 20 tahun 6 bulan radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, la uzra li ahadin fi dhalalah raqibaha hasibaha huda wala fi hudan tarakahu hasibahu dhalalah faqad buyyinatil umur wa thabatatil hujjah wanqata'al udhur. Kata beliau, tidak ada uzur, tidak ada alasan bagi seorang pun yang ia terjatuh ke dalam kesesatan dalam keadaan ia menyangka bahwasanya itu adalah petunjuk. Tidak pula ada uzur bagi seorang yang meninggalkan petunjuk dalam keadaan ia menyangka bahwasanya petunjuk yang ia tinggalkan tadi adalah kesesatan. Sungguh telah dijelaskan segala perkara-perkara agama ini dan telah tetap hujjah bagi manusia sehingga terputuslah uzur. Tidak ada lagi uzur, tidak ada lagi alasan bagi mereka yang demikian keadaannya. Yani ia terjatuh dalam kesesatan, ia melakukan amalan-amalan yang membawa dirinya pada kesesatan. Demikian juga ketika ia meninggalkan petunjuk, tidak mau mengikuti petunjuk al-huda dalam keadaan ia mengira itu adalah kesesatan. Maka kata Umar bin Al-Khattab, tidak ada uzur untuk mereka yang demikian keadaannya. Dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, kata beliau dari ucapan Umar bin Al-Khattab di sini, وهذا يستلزم أن من ركب ضلالة حسبها هدى أو ترك هدى حسبها ضلالة فإنه لا عذر له عند الله. Dan ini melazimkan siapa saja yang terjatuh dalam kesesatan ia mengira itu adalah petunjuk, atau siapa saja yang meninggalkan petunjuk ia mengira itu kesesatan, maka yang demikian tidak ada uzur baginya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Artinya di hadapan Allah nanti di hari kiamat, ketika ia harus mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya, kesesatannya, atau sikapnya yang menentang kebenaran, meninggalkan kebenaran, meninggalkan petunjuk. Tidak bisa ia kemudian beralasan, saya mengira bahwasanya apa yang telah saya amalkan dulu berupa kesesatan, kebid'ahan, penyimpangan, saya kira itu yang benar. Atau ketika ia meninggalkan kebenaran, ia meninggalkan petunjuk, ia kemudian beralasan di hadapan Allah, ya Allah, saya kira itu dulu kesesatan. Makin demikian tidak bisa dijadikan alasan. Li'annahu la yaf'alu dzalika illa man qassara fil bahth 'anil haqq fil kitabi wasunnah. Dikarenakan tidaklah ia melakukan yang demikian kecuali dikarenakan ia meremehkan taksir dalam mencari kebenaran dari Al-Qur'an, dari Al-Kitab maupun dari As-Sunnah. Falidzalika la udhra lahu. Oleh karena itu mereka yang demikian ini tidak ada lagi uzur baginya. Artinya dia memang tidak mau mencari kebenaran. Ia merasa cukup dengan apa yang ia miliki tanpa berusaha mengetahui dengan pasti apakah benar ini yang diinginkan Allah dan Rasulnya, apakah benar saya dalam beragama. Kemudian ia meremehkan dalam mencari kebenaran, tidak mau berusaha untuk mencari kebenaran. Maka yang demikian tidak ada uzur baginya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan rahimahullah, karena taqsir jaa min qalbih, dikarenakan sifat sikap meremehkannya tadi datang dari hatinya, ini dari dirinya sendiri, dari hatinya sendiri. Haitsu lam yabhats 'anil haqq, sehingga ia pun tidak berusaha untuk mencari kebenaran, tidak berusaha untuk mengetahui apakah benar apa yang ia amalkan selama ini. Memang itulah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Walam yas'al ahlal ilm, dia tidak juga mau bertanya kepada para ulama. Fadhalal ja'a min qalbih fahuwa allazi farrat, maka kesesatan ini datang dari dirinya sendiri, dari hatinya sendiri, dikarenakan ia meremehkan tadi dari mencari perkara kebenaran. Sehingga semata-mata seorang mengira dia di atas al-haq padahal ia berada dalam kesesatan, ini tidak bisa menjadi alasan baginya. Illa, kecuali idza lam yablughu syai'un minal wahyil ilahi al-munazzal 'ala ar-rusul, kecuali memang benar-benar orang tadi belum sampai kepadanya berupa wahyu ilahi yang diturunkan kepada para rasul. Li'annal wajib 'alaihi an yarji'a ilal kitab was sunnah, dikarenakan yang wajib baginya adalah kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah, kepada Al-Quran dan Sunnah. Wala yabhu ala dhannihi wa husbanih, dia tidak menetap di atas dugaannya tadi. Ini dugaannya, ia mengira inilah yang benar. Tidak berusaha benar-benar mencari, tidak berusaha benar-benar memastikan. Dari mana ia bisa mengetahui apakah ini yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya? Yani dari Al-Quran dan Sunnah, Sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Baik. Sehingga dari sini menjadi bantahan bagi pemikiran sebagian orang ketika misalkan mungkin ia sudah mulai sedikit mempelajari agama, kemudian ia mendapati perkara-perkara bahwasanya ini dilarang, ini diharamkan, ini diperintahkan, sehingga muncul dari dirinya, wah kok banyak juga ini yang ternyata dilarang dalam agama, banyak juga ini perintah yang harus saya laksanakan. Akhirnya ia merasa terbatasi, ia merasa dikekang. Wah, saya gak bisa lagi kayak dulu ini. Mau begini ternyata menurut agama disalahkan, ini diharamkan, ini dilarang. Belum lagi perintah-perintah yang ternyata taib harus diamalkan, harus dilaksanakan. Akhirnya kemudian ia mengatakan, oh kalau begitu gak usah aja belajar, gak usah aja taklim, biar gak tahu. Kan orang yang tidak tahu, orang yang jahil itu mendapatkan uzur. Ya. Nah, ini pemikiran yang salah. Dikarenakan kenapa? Mereka yang jahil yang mendapatkan uzur adalah memang mereka yang belum sampai al-haq kepada mereka. Belum sampai al-haq kepada mereka. Taib. Adapun mereka yang sudah mengetahui al-haq, sudah sampai hujjah pada mereka, sudah mengetahui ini jalan yang benar, tapi kemudian ia meninggalkannya, pura-pura tidak tahu, tidak peduli, sehingga biar saja, bodoh sekalian. Yang namanya bodoh kan tadi menjadi uzur baginya. Tidak, dikarenakan ini merupakan sikap taksir darinya, meremehkan tadi, meremehkan dari mencari al-haq, mencari kebenaran. Maka selayaknya bagi seseorang yang menginginkan keselamatan adalah ia berusaha mengetahui apa saja itu al-haq, apa itu kebenaran, apa yang harus ia amalkan, apa yang harus ia kerjakan. Ia juga berusaha mengetahui apa yang dilarang darinya, apa yang diharamkan darinya. Dan kemudian ia berusaha sekuat tenaga mengamalkannya dengan ia melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Maka hanya ini pilihannya. Hanya ini pilihannya. Adapun tadi dengan mengatakan saya tidak usah tahu, saya tidak usah belajar, saya tidak usah taklim, agar nanti bisa menjadi alasan saya di hadapan Allah, saya tidak tahu ya Allah, ternyata kalau ini adalah kesesatan, saya tidak tahu ya Allah, ini adalah keharaman, kemaksiatan. Padahal dia memiliki kemampuan untuk belajar, memiliki kemampuan untuk mengetahui bahwasanya perkara-perkara tadi adalah perkara yang dilarang. Maka ini tidak bisa menjadi uzur, menjadi alasan bagi dirinya. Faqad buyyinatil umur wa thabatatil hujjah. Dikarenakan telah dijelaskan seluruh perkara agama itu di dalam kitab Allah, dalam Al-Quran, dan di dalam sunnah Rasul alaihissalatu wassalam, dan dari amalan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga sudah dijelaskan semua perkara agama tadi. Tinggal kita cari, tinggal kita pelajari Al-Quran, tinggal kita pelajari sunnah-sunnah Rasul, dan tinggal kita lihat bagaimana para sahabat dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasul tadi. Dikarenakan semuanya sudah dijelaskan, telah dibukukan oleh para ulama, ditulis dalam kitab-kitab mereka. Demikian juga ada para ulama tempat kita bertanya untuk mereka menjelaskan tentang Al-Quran dan sunnah tadi, untuk mereka menjelaskan kepada kita tentang kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama tadi, yang disusun oleh para ulama tadi terkait dengan tafsir Al-Quran, demikian juga syarah-syarah hadis, penjelasan-penjelasan tentang hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wa thabatatil hujjah 'alan nas, demikian juga telah tetap hujjah bagi manusia. Umat Allah telah berfirman, li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul, agar tidak ada lagi hujjah bagi manusia setelah diutusnya para nabi. Dikarenakan dengan diutusnya para nabi ini juga tidak ada lagi uzur bagi umat manusia, dikarenakan selayaknya mereka untuk kembali kepada para nabi tadi, para rasul yang merupakan utusan Allah, yang menjelaskan agama Allah, menjelaskan apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa saja perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fangqata'al uzur, sehingga terputuslah uzur tadi, alasan. Tidak bisa lagi seseorang menjadikannya sebagai alasan. Sehingga tidak ada uzur bagi mereka yang suka membuat-buat perkara-perkara baru dalam agama berupa kesesatan. Setelah Allah menjelaskannya, demikian juga Rasul SAW telah menjelaskannya. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Rasulullah SAW menjelaskan dalam sunnah-sunnahnya. Taib. Terlebih khusus dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah, dikarenakan telah jelas dijelaskan dalam Al-Quran, dalam sunnah tentang permasalahan akidah yang merupakan hal yang paling mendasar yang wajib diketahui dan diyakini, diamalkan oleh setiap kaum muslimin. Adapun dalam masalah seperti masalah ijtihadiyah, pada masalah-masalah yang memang tidak ada secara tegas penjelasannya dalam Al-Quran maupun sunnah, yang kemudian muncul dari para ulama ijtihad-ijtihad dari mereka, atau dimungkinkan dikarenakan memang belum sampai kepada mereka hadis-hadis dalam masalah tersebut, sebagaimana disebutkan oleh salah seorang imam, "Idza shahhal hadis fahuwa madhhabi." Apabila telah sahih hadis tersebut, maka itulah mazhabku. Ya, artinya beliau ketika membuat sebuah pernyataan, sebuah hukum, menetapkan sebuah hukum dalam agama, beliau menetapkan dari ijtihad beliau. Beliau menetapkan dari ijtihad beliau. Namun yang namanya ijtihad tadi terkadang salah, dikarenakan tadi terlebih ulama atau ulama-ulama terdahulu tidak semudah sekarang dalam mendapatkan hadis. Tidak sebagaimana sekarang, ketika kita untuk mencari sebuah hadis itu tinggal kita merujuk kepada kitab-kitab para ulama yang sudah terbukukan, tersusun. Ulama terdahulu, mereka untuk mencari sebuah hadis terkadang harus menempuh sekian ribu mil perjalanan, memakan waktu berbulan-bulan hanya untuk mencari satu hadis saja. Sehingga wajar ketika kemudian dari mereka, karena belum sampai hadis masalah tersebut, mereka berijtihad, sehingga muncul dari mereka sebuah fatwa tentang hukum tertentu yang ternyata ini menyelisihi kebenaran, menyelisihi kebenaran. Sehingga yang demikian ini taib, mereka diberi uzur dalam masalah ini, bahkan mereka mendapatkan pahala sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza tahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa in tahada fa akhta falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim itu berijtihad, dan jika ia benar ia mendapatkan dua pahala, dan jika ia salah ia tetap mendapatkan pahala, satu pahala. Baik. Adapun dalam masalah akidah, maka ini wajib mengikuti dalil. Dikarenakan dalam masalah akidah ini tidak ada tempat untuk ijtihad padanya. Seperti contoh dalam masalah sifat-sifat Allah, tidak boleh seorang kemudian menetapkan sifat-sifat Allah hanya dari pemikirannya, ijtihadnya. Saya rasa sifat ini pantas untuk dilekatkan kepada Allah, disifatkan untuk Allah. Ini tidak boleh, dikarenakan ini termasuk masalah akidah. Harus mengikuti dalil, harus memiliki dalil, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menetapkan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Wa dzalika anna sunnah wal jamaah qad ahkama amruddin kullihi wa tabayyana lin-nas 'ala an-nas al-ittiba'." Dengan demikian dikatakan As-Sunnah dan Al-Jamaah ini telah menyempurnakan, menjelaskan agama ini, perkara-perkara agama ini seluruhnya, sehingga telah jelas bagi manusia, dan setelah itu wajib bagi manusia untuk mengikutinya. Jadi bagi manusia tinggal mengikuti saja, dikarenakan perkara-perkara tadi telah dijelaskan, telah taib disempurnakan dengan sunnah, dan telah jelas bagi manusia, tinggal mereka untuk mengikutinya, untuk mereka mencari mana yang merupakan al-haq tadi, mana yang merupakan sunnah Rasul, ajaran Rasul. Adapun yang selainnya maka ditinggalkan dari perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul SAW, dituntunkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sini bagi siapa yang menginginkan keselamatan, wajib baginya untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sebagian dari orang-orang menyimpang, mereka hanya mengembalikan kepada Al-Quran saja. Mereka mencukupkan dengan Al-Quran, mereka meninggalkan sunnah Rasul. Ini yang disebut sebagai Quraniyun, yang mereka tidak mau kembali kepada sunnah Rasul, hanya mau kembali kepada Al-Quran. Dan sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau mengingkari orang-orang yang mengatakan la tatahaddatsu illa bima fil Qur'an. Janganlah kalian berbicara kecuali dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Artinya mereka tidak mau atau menolak hadis, tidak mau mengikuti hadis. Maka berkata Imran bin Husain radhiyallahu kepada mereka, membantah mereka. Kata beliau radhiyallahu, "Innaka ahmaq." Sungguhnya engkau adalah orang yang dungu. Awajadta fil Qur'an salat az-zuhur 4 rakaat wal 'ashr 4. Wala tahjuru fi syai'in minha wal maghrib 3 tahjuru bil qira'ah wa tujhiru fi syai'in minha wal maghrib 3 tujhiru bil qira'ah fi rakaatain wala tujhiru fi rakaah wal 'isya 4 rakaat tujhiru bil qira'ah fi raka'atain wala tujhiru bil qira'ah fi raka'atain wal fajr raka'atain tujhiru fiha bil qira'ah. Ini bantahan yang sangat bagus bagi mereka yang mengatakan hanya mengambil dari Al-Qur'an, tidak mau mengambil dari hadis-hadis Nabi. Engkau ini orang yang dungu, kata beliau. Apakah engkau dapat di dalam Al-Qur'an penjelasan tentang salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, yang mana pada 4 rakaat pada bacaan pada 4 rakaat dari masing-masing 2 salat tadi itu tidak dijahar, tidak dikeraskan. Demikian juga salat maghrib 3 rakaat, dua rakaatnya dikeraskan. Salat Isya 4 rakaat, dua rakaatnya dikeraskan. Yang dua rakaat lagi tidak dikeraskan bacaannya. Demikian juga salat Subuh, salat Fajar, dua rakaat dikeraskan bacaan padanya. Ini qiraah, membaca Al-Qur'an. Dikarenakan maka ia tentu akan jawab tidak ada dalam Al-Qur'an yang demikian. Dikarenakan memang as-sunnah itu sebagai penjelas bagi Al-Qur'an. Di antara fungsi as-sunnah adalah penjelas dalam Al-Qur'an, merinci dari apa yang dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an hanya menyebutkan secara global perintah salat, tapi tidak berapa rakaat, kapan saja waktunya, setiap rakaat bagaimana bacaannya. Yang semua itu dijelaskan di dalam as-sunnah. Dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini menjadi bantahan bagi para Qur'aniyun, orang-orang yang hanya berhukum mengambil dari Al-Qur'an saja. Baik, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Naktafi ila hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.